بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini membahas kitab Adrul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyah Al-Imam Muhammad Ibn Ali Ash-Shawkani rahmatullahi taala alaih. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru dari kitab Adrul Bahiyyah, yaitu bab haddish shurb, bab hukuman bagi orang yang meminum al-khamr. Naam. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, bab haddish shurb, bab hukuman bagi yang meminum al-khamr. Naam. Al-khamr fa huwa muharram, dan khamr termasuk dari min kabairid dunub. Para ulama menyebutkan bahwa meminum khamr termasuk dari dosa besar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun, sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisir, berjudi, wal ansab, berkurban untuk berhala, wal aznam, mengundi nasib dengan anak panah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu semuanya rizun, kotor, min amali syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhi dari sesuatu yang diharamkan, yang diantaranya yaitu al-khamr, minuman keras. Nah, karena al-khamr itu bisa merusak akal seseorang. Karena secara bahasa bahwa al-khamr yaitu kullu ma khamarul aql, itu setiap sesuatu yang bisa menutupi akalnya. Nah, yang dimana al-khamr di sini, walaupun seseorang minum sedikit saja, fa haram. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, kullu syarabin askara fa huwa haram. Setiap minuman yang memabukkan maka itu haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu dinamakan al-khamr, dan setiap khamr fahuwa haram. Hikmah dari larangan pengharaman khamr di sini, yaitu yang diantaranya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak sekali kepada manusia, dan salah satu nikmatnya yaitu nikmat akal. Dan dengan akal di sini manusia itu berbeda dengan hewan. Ketika khamr itu bisa menghilangkan kenikmatan, bisa menutupi akal, maka di sini akan memicu kepada permusuhan, akan memicu kepada kebencian, dan juga bisa menghalangi dari berbuat kebaikan, bisa menghalangi dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan, karena khamr itu sangat berbahaya sekali dan keburukannya sangat besar sekali, dan termasuk dari perbuatan-perbuatan syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 91, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa anis salah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya syaitan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan, untuk menimbulkan kebencian di antara kalian. Fil khamr, lantaran kalian meminum khamr. Wal maisir, dan juga lantaran kalian berjudi. Wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan juga dari salat. Sehingga keburukan seseorang meminum khamr itu sangat banyak sekali. Sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, menimbulkan permusuhan, kebencian, menghalangi dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, menghalangi dari salat, dan juga termasuk dari perbuatan syaitan, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menjauhinya, fajtanibuh, maka jauhkanlah, jauhilah perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, ini dalil-dalil dan hikmah tentang pengharaman al-khamr. Nah, kita baca ucapan Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, man syariba muskiran mukallafan mukhtaran جلد على ما يرى الإمام إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال. إمام شوكاني رحمة الله تعالى عليه menyebutkan, من شرب مسكرا, barang siapa yang meminum minuman khamr walaupun sedikit. Perlama menyebutkan walaupun sedikit, atau bahkan walaupun setetes saja, karena itu adalah haram. Mukallaf, mukallaf di sini yaitu dia dalam keadaan akil, dalam keadaan baligh. Naam. Mukhtaran, dan dia meminumnya dalam keadaan keinginan sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain. Naam. Julida ala ma yarahul imam, maka dicambuk orang yang meminumnya. Ala ma yarahul imam, apa yang dilihat maslahah bagi imam. Imma 40 jaldatan, imma dicambuknya 40 kali cambukan. Au aqal, atau kurang dari 40. Au akthar, atau lebih dari 40. Walau bin ni'al, walaupun dengan sendal. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika didatangkan seseorang yang dia telah meminum khamar, fajaladahu bijaridatain nahwa arba'in, qala wa fa'alahu Abu Bakr, falamma kana Umar istasyara an-nas faqala Abdurrahman ibn Auf akhaful hudud 80 fa'amara bihi Umar. Mutafaqun alaih. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika didatangkan seseorang yang telah meminum khamr, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencambuknya dengan 2 pelepah kurma. Nahwa arba'in, dengan 40 kali cambukan. Qala wa fa'alahu Abu Bakar, hal ini dilakukan oleh Abu Bakar. Falamma kana Umar, ketika pada zaman Umar, kemudian Umar bermusyawarah dengan para sahabatnya. Faqala Abdurrahman ibn Auf, berkata Abdurrahman ibn Auf, paling sedikit cambukan hudud adalah 80, fa'amara bihi Umar. Kemudian Umar ibn Khattab memerintahkan untuk dicambuk 80 kali. Hadis mutafakun alaih. Di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mencambuk seseorang minum khamr dengan pelepah korma, bahkan di dalam lafaz Imam Bukhari rahimahullahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah mencambuk orang yang minum khamr dengan ni'al, dengan sandal. Nah, sehingga di sini disebutkan bahwa dicambuk ala mayarul imam imma arba'in jaldah au aqal au akthar walau bin ni'al. Nah, Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mencambuk orang yang meminum khamr 40 kali cambukan. Hal ini sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mencambuk orang yang minum khamr 80 kali. Setelah beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya sehingga beliau berijtihad bahwa mencambuk orang yang meminum khamr itu 80 kali. Nah, yang rajah wallahu taala alam bahwa apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar, na'am, bahwa rajah, na'am, dan Umar bin Khattab mencambuknya 80 kali, ini adalah merupakan ijtihadnya beliau. Na'am. Qala wa yakfi إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القي وقتله في الرابعة منسوخ. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, ويكفي إقراره مرة. Di dalam mencambuk seseorang yang meminum khamr itu yasbut, bisa ditetapkan apabila orang meminumnya itu dia mengakui bahwa dia telah meminum khamr. Naam. Au syahadatu adlain, atau dua orang yang terpercaya yang mengatakan bahwa si fulan dia telah meminum khamr. Naam. Apabila dua orang terpercaya dia menjadi saksi bahwa telah mengetahui bahwa si fulan telah meminum khamr, maka ditegakkan had, ditegakkan hukuman mencambuk orang yang meminum khamr. Nah, walau alal qai, walaupun di sana terdapat qarinah yang menunjukkan bahwa dia telah minum khamr, contohnya seperti dia muntah-muntah. Nah, ini merupakan qarinah. Hal ini sebagaimana di dalam hadis disebutkan dalam hadis Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, kisah seseorang yang meminum khamr yaitu Al-Walid ibn Uqbah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencambuknya 40 kali. Kemudian Abu Bakar mencambuknya 40 kali. Dan Umar bin Khattab mencambuknya 80 kali. Disebutkan wa kullun sunnah. Itu adalah semuanya sunnah. Wa hadza ahabbu ilayya. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa itu semuanya aku sukai. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mencambuknya 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali, dan Umar mencambuk 80 kali. Sebutkan itu adalah merupakan semuanya sunnah. Nah, Umar mencambuknya 80 kali sebagaimana tadi kita sebutkan, ini adalah merupakan ijtihadnya beliau setelah beliau bermusyawarah dengan para sahabat, dengan yang lain Allah radhiyallahu taala anhum. Wa hadha habbu ilayya, dan ini yang paling aku sukai. Di dalam riwayat yang lain bahwa anna rajulan syahida alaihi annahu ra'ahu yataqayya'u al-khamr, bahwa seseorang menyaksikan bahwa ada yang muntah, nah, karena kan khamr, meminum khamr. Kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan innahu lam yataqayya'ha hatta syaribaha, dia tidak muntah kecuali dia telah meminum khamr. Ini dalil menunjukkan bahwa ketika di sana terdapat qarinah-qarinah yang menyebutkan bahwa, yang menunjukkan bahwa dia telah meminum khamr, maka ditegakkan had baginya. Nah, itu karena itu adalah merupakan qarinah. Naam. Wa qala rahimahullahu taala wa qatluhu fi rabi'ah mansukh, dan dibunuhnya apabila sudah 4 kali meminum khamr itu disebutkan mansukh. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui ada yang meminum khamr, Nabi mengatakan idza syariba fajliduhu, apabila dia telah minum khamr cambuklah dia. Thumma idza syariba fajliduhu, kemudian apabila dia meminum kembali cambuklah dia. Thumma idza syariba ats-tsalitsah fajliduhu, kemudian apabila meminum yang ketiga kali fajliduhu, cambuklah dia. Thumma idza syariba ar-rabi'ah fadribu unuqahu, kemudian apabila dia meminum yang keempat kali fadribu unuqahu, maka penggalah lehernya. Nah, hadis ini akhrajahu Imam Ahmad dan disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau menyebutkan, dan hal ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaih, beliau menyebutkan wa dzakara Tirmidzi ma yadullu ala annahu mansukh. Dan Imam Tirmidzi menunjukkan bahwa yang keempat kali dibunuh fahuwa mansukh. Naam. Berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath: ath-thayyib az-zani wan nafs bin nafs wa at-tarik li dinihi al-mufarik lil jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Ibn Mas'ud, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tidak halal darah seseorang yang dia menyaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia menyaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusan Allah, kecuali tiga perkara. Yang pertama, thayyibuz zani, seseorang yang pernah menikah kemudian dia berzina, dirajam sampai mati. An-nafsu bin-nafsin, seseorang yang telah menghilangkan nyawa seseorang, maka dikisos juga. Wa tariku li dinihi al-mufariq lil jamaah, seseorang yang meninggalkan agamanya, al-mufariq lil jamaah, yang telah meninggalkan jamaah, jadi telah murtad. Dengan ini bahwa dalil yang menunjukkan tentang dibunuhnya seseorang yang meminum khamar yang keempat kali, fahuwa mansukh. Naam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita akan teruskan kembali pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.